Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami diingatkan oleh paparan hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ada tiga hal yang bila mana tiga hal ini diajukan ke semua orang, diajukan ke semua keadaan, diajukan ke semua agama dan semua peradaban, mereka tidak akan berbeda pendapat. Tiga hal itu adalah: satu, mengenai amanah; yang kedua adalah janji; yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Kaitan dengan tentang amanah, ini hal sangat cukup menarik dikaitkan dengan kepemimpinan, karena amanah adalah merupakan kunci faktor utama mengemban suatu tugas. Kepemimpinan adalah sebuah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdud dzalimin. Tiga ayat tadi menerangkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat atau jabatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin umat ketika itu. Dua ayat tadi menegaskan kepada kita ketika itu Allah mengembankan amanah kepemimpinan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan anak kami dan keturunan-keturunan kami juga mendapatkan amanat kepemimpinan ini. Ayat ketiga Allah pun menjawab tentang permohonan Ibrahim itu. Aku tidak akan pernah memberikan amanat kepemimpinan ini kepada orang-orang yang berlaku dolim, berlaku aniaya. Tiga ayat tadi kalau kita simpulkan, ada dua faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dua faktor utama tadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah itu tidak hanya ikatan janji antara pemimpin dan yang dipimpin, tidak hanya ikatan janji antara penguasa dan rakyatnya, namun di sana ada ikatan janji antara penguasa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faktor pertama yang harus dimiliki oleh sang pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan dalam ayat tadi menuntut keadilan. Karena keadilan adalah untuk meniadakan kedoliman, untuk meniadakan ketidaktoleransian. Pernah suatu ketika seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, meminta jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, kamu itu lemah, dan kepemimpinan adalah amanah, dan suatu ketika amanah ini bisa menelantarkan kamu, bisa menjadi kenistaan kamu di yaumul kiamah nanti kalau dia disia-siakan. Hal ini pun juga kita diingatkan dengan doa Nabiullah Ibrahim tentang kepemimpinan. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada mereka yang beriman dan yang beriman kepada hari kiamat. Allah menjawab atas doa itu, waman kafara fa umatti'uhu qalilan sumantaruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Allah menjawab doa Nabi Allah Ibrahim itu, juga kami beri kepada orang-orang non-muslim, juga kami beri kepada orang yang tidak beriman nikmat, walaupun nikmat itu sementara, namun setelah itu aku masukkan mereka untuk merasakan kepedihannya neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu adalah wabi'sal masir, tempat yang sangat mengerikan. Di situ dalam doa pun Nabiullah Ibrahim dituntut untuk berlaku adil, tidak hanya kepada kawan, namun juga kepada lawan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afa fa'fu anni ya karim. Allahumma ya Allah, Engkau maha pemberi ampunan. Ketika kami tidak bisa melaksanakan amanah kepemimpinan, Allahumma innaka afuun karim, Engkau maha pengampun, Engkau maha dermawan atas ampunanmu kepada kami semua, dan Engkau maha mencintai kepada orang yang memohon ampun kepadamu. Fa'fu anni ya karim, oleh karena itu ampunkanlah kami, ampunkanlah segala kesilapan kami, karena Engkau yang maha dermawan, Engkau yang maha pemberi ampunan. Mampukanlah kami untuk selalu bisa menjalankan segala amanat-amanatmu di kehidupan berbangsa dan negara ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.